بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن في درسنا بارك الله فيكم في اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا بفضل رب العالمين جل وعلا إلى ختام ما يتعلق بالحديث الصحيح النوع الأول والقسم الأول من أقسام الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام وبعد على رسول الله وبعد. Kita telah masih berada pada pelajaran dalam pembahasan mustalah al-hadith dalam kitab Mukhtasar Ulum al-Hadith Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Dan dengan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah berada pada akhir dari pembahasan dari jenis yang pertama dari pembagian hadith, yaitu hadith yang sahih. قول أبي موسى المديني في مسند الإمام أحمد أنه حديث أنه كتاب صحيح، هذا القول هل هو كلام صحيح؟ الجواب ليس بصحيح. فماذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى؟ قال هذا القول ضعيف، وعلل ذلك بماذا؟ بأن هنالك أحاديث ضعيفة بل موضوعة في مسند الإمام أحمد. Ucapan Abu Musa Al-Madini rahimahullah tentang Musnad Imam Ahmad rahimahullah bahwa itu adalah suatu kitab yang sahih, apakah ucapan ini benar atau tidak? Jawabannya tidaklah benar. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan ini adalah ucapan yang lemah, dan beliau beralasan bahwa di dalam Musnad Imam Ahmad terdapat hadits-hadits yang dhaifah, maudhu'ah. المعلقات في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هل نحكم عليها بالصحة أم نحكم عليها بالضعف؟ الجواب نعم، ننظر في إسناد هذه المعلقات. هذه yang معلق yang terdapat dalam sahih Bukhari, apakah kita menghukuminya dengan hadis yang sahih atau tidak? Jawabannya adalah kita kembali memperhatikan kepada sanad hadis muallaq tersebut. Ilman an hadhihi al muallaqat ala aqsam. Minha ma huwa hadithun sahihun wa mawjudun fil Bukhari, wa minha ma huwa hadithun sahihun wa huwa kharij al Bukhari, kharij sahih al Bukhari, wa minha ma huwa hadithun hasan wa minhu ma ومنها ما هو حديث ضعيف محتمل أي للتحسين، ومنها ما هو ضعيف لا يحتمل التحسين. Bersamaan itu, muallaqat yang terdapat dalam Sahih Bukhari berbagai macam kedudukannya. Di sana ada yang muallaq yang sahih, yang kesahihannya itu terbukti atau juga disebutkan dalam Sahih Bukhari itu sendiri. Di sana ada yang sahih, yang dimana kesahihannya didapatkan dari luar Sahih Bukhari. Atau ada juga hadith yang muhtamal, kemungkinannya bisa menjadi satu hadis yang hasan, muhtamal lil tahsin, bisa saja kemungkinannya untuk dijadikan sebagai hadis yang hasan, dan di antaranya ada yang dhaif. Qala rahimahullahu ta'ala an-naw'u tsani wa huwa al-hadith al-hasan. قال وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، أي يحتج بالحسن كما يحتج بالحديث الصحيح. Beliau berkata rahimahullah annau tsani al-hasan, yaitu bagian kedua, jenis yang kedua yaitu dari pembagian-pembagian hadis al-hasan, hadis yang hasan. Beliau berkata rahimahullah wa huwa fil ihtijaj bihi kas-sahih indal jumhur, dan hadis yang hasan itu dalam segi ihtijaj sama seperti kedudukan hadis yang sahih di sisi mayoritas para ulama. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadha an-naw'u lamma kana wasatan ay fi ar-rutbati wa darajah bayna as-sahih wa dha'if fi nadhar an-nadhir la fi nafs al-amri 'asra at-ta'bir 'anhu wa 'asra dhabtuhu 'ala kathirin min ahli hadhihi as-sana'ah. Beliau berkata rahimahullahu wa hadha an-naw'u lamma kana wasatan baina as-sahihi wadh-dha'if fi nadhar an-nadhir. Jenis ini, yaitu bagian ini dari pembagian hadis, tatkala dia adalah bagian yang berada di tengah-tengah antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif, pada pandangan seorang yang menilai hadis tersebut, la fi nafsil amr, bukan pada hakikat perkara tersebut, asrat ta'biru anhu wa dhabtuhu ala kathir min ahli hadhihi as-sana'ah, maka susah untuk mengibaratkan dan juga memberikan definisi tentang hadis hasan tersebut kepada kebanyakan dari ahli hadhihi as-sana'ah. قال وذلك لأنه نسبي شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. Kemudian beliau mengatakan yang demikian itu dikarenakan ini adalah suatu perkara nisbi, hanya sekedar tinjau dari penilaian. Syai'un yanqadhihu 'inda al-hafidh, sesuatu yang naik turun di sisi para al-hafidh. Wa rubbama taqsuru 'ibaratuhu 'an, dan kadang-kala pengibaratan takbir yang mereka sebutkan kadang-kala lebih ataupun kurang. Idzan hadza kalam al-hafidh rahimahullahu ta'ala bi anna al-hasan lamma kana bayna as-sahih wa ad-dha'if hasala أو حصل عند الكثير من أهل هذه الصناعة كثرة التعاريف له وعدم ضبطه بتعريف واحد. Ini apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang hadis yang hasan, bahwa hadis yang hasan adalah hadis yang kebanyakan dari ahli hadis mereka banyak mendatangkan hadis-hadis ataupun definisi-definisi yang lain yang susah untuk sehingga susah untuk mendatangkan definisi yang tepat dan pasti dalam perkara tersebut. وقد تقدم معنا بارك الله فيكم أن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وأيضا حسن لغيره. Dan telah berlalu bersama kita بارك الله فيكم bahwa hadis yang hasan terbagi menjadi dua: حسن لذاته dan juga حسن لغيره. وأن الحسن لذاته هو نحو الصحيح. إلا أنه خف ضبط رواته. Dan hadis yang hasan لذاته dia seperti hadis yang sahih akan tapi ضبط para perawinya agak sedikit ringan. وأن الحديث الحسن لغيره هو الضعيف خفيف الضعف إذا اعتضد وانجبر ذلك الضعف فيرتقي إلى الحديث الحسن لغيره. Adapun hadis yang hasan لغيره adalah hadis yang dhaif khafifud dha'f, yang lemah, sedikit lemah, kemudian dia diperkuat oleh hadis yang lain sehingga kelemahan yang ada pun terangkat menjadi hasan li ghairihi. Wa hadha barakallahu fikum hasilu ta'rifi Ibn Salah fi taqsimihi lil hadith al hasan ila hasan li dhati wa hasan li ghairi kama sayati ma'ana insyaallah azza wajal. Dan ini adalah hasil dari definisi yang akan disebutkan oleh Ibn Salah rahimahullahu taala menjadi dua, yaitu hasan li dhatihi dan hasan li ghairihi, sebagaimana akan datang bersama kita. Amma ghairuhu faqad dhakara dawabita wa ta'rifat al hadith al hasan lakinnaha la takhlu min intiqad. Dan selain daripada beliau telah mendatangkan definisi-definisi tentang hadis yang hasan, akan tapi tidak satu pun dari definisi tersebut yang lepas dari sanggahan. Qalu qad tajashshama katsirun minhum hadda, يعني طلبوا الوصول إلى تعريفه وضبطه. فقال الخطابي رحمه الله تعالى في تعريف الحديث الحسن: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ونبلي رحمه الله mengatakan وقد تجشم كثير منهم حده. Tajashama itu berberat-berat. Kebanyakan dari mereka telah berberat-berat untuk berusaha mendatangkan definisinya. Bagaimana sehingga mereka bisa sampai kepada memberikan definisi hadis yang hasan. Faqal al-Khattabi, al-Khattabi mengatakan huwa ma 'arafa makhrajahu wasyahara rijaluhu. Hadis yang hasan adalah hadis yang dikenali jalannya, wasyahara rijaluhu, dan juga para perawinya terkenal. Kemudian beliau mengatakan wa 'alaihi madaru aktsaril hadis, dan dari berdasarkan sanad itulah perputaran kebanyakan hadis. Wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama, dan hadis inilah yang kebanyakan ulama menerimanya. Wa yasta'miluhu 'ammatul fuqaha, dan hadis inilah yang kebanyakannya digunakan oleh para fuqaha. Lakin hadha at-ta'rifa muntaqadun barakallahu fikum. Qala Ibn Kathir fa in kana al-mu'arraf huwa qawluhu ما عرف مخرجه واشتهر رجاله أو واشتهر رجاله، قال في الحديث الصحيح كذلك عرف مخرجه واشتهر رجاله، بل وضعيف كذلك وإن كان بقية الكلام يكفي لنا، بل وضعيف كذلك. Definisi yang disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah adalah suatu definisi yang muntaqat, yang tidak tepat. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberikan sanggahan dan mengatakan, fa in kana al-ma'arraf huwa qawluhu ma 'arafa makhrajahu wa ishtahara rijaluhu, apabila yang didefinisikan itu adalah ucapan beliau ma 'arafa makhrajahu, yang diketahui makhrajnya, wa ishtahara rijaluhu, dan terkenal para perawinya, fal haditsus sahih kadzalik, maka hadits yang sahih juga seperti itu, yaitu makhrajnya diketahui dan juga para perawinya terkenal. Bal wadhaifu kadzalik, bahkan demikian juga hadits yang lemah seperti itu keadaannya. Qala wa in kana baqiyatul kalam min tamamil hadd, baqiyatul kalam ma huwa qawluhu wa alayhi madaru akthar al hadith wa huwa alladhi yaqbaluhu akthar al ulama wa yastamiluhu ammatul fuqaha. يقول ابن كثير إذا كان هذا أيضا من ضمن تعريف الحديث الحسن ففيه أيضا انتقاد. Beliau berkata wa in kana baqiyatul kalam min tamamil had, seandainya ucapan yang setelahnya, yaitu sisa dari ucapan tersebut, wa alaihi madaru akthar al hadith wa huwa alladhi yaqbalu akthar al ulama wa yastamilu ammatul fuqaha, ini termasuk dan masih dikatakan sebagai kategori mana definisi terhadap hadith yang hasan, falaisa hadzal ladzi dzakara musallaman, ini juga adalah suatu yang tidak tepat. Beliau juga mengintiqad ucapan tersebut. Qala falaisa hadzal ladzi dzakara musallaman lahu an akthar hadits min qabili al hasan, akthar madar al hadits annahu hasan, la wala huwa alladhi yaqbaluhu akthar al ulama aw yasta'miluhu ammatul fuqaha, wa dzalika barakallahu fikum an minhum man la yahtaju bil hadits al hasan. Beliau berkata falaisa hadzal ladzi dzakarahu musallaman lah, maka apa yang beliau disebutkan ini berupa definisi tidak bisa kita terima begitu saja dari beliau. Mengapa annakal hadits min qabil hasan, kenapa? Dikarenakan mereka mengatakan, beliau mengatakan bahwa kebanyakan hadits adalah hadits yang hasan, dan ini tidak benar. Wala huwa alladzi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yastamiluhu ammatul fuqaha, dan juga ucapan beliau ini tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh kebanyakan para ulama, dan juga wa yastamiluhu ammatul fuqaha. Mengapa? Dikarenakan sebagian dari para ulama mereka tidak berihtijaj dengan hadits yang hasan, maka tidak bisa dikatakan bahwa kebanyakan para ulama menggunakannya. ذاك تعريف الحافظ الخطابي وحاصل الانتقاد على ذلك التعريف. Inilah definisi dari Al-Hafidz Al-Khattabi rahimahullah, dan hasil definisi tersebut masih perlu untuk di berikan sanggahan atau masih dikritik. قال تعريف الترمذي للحديث الحسن. قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من هو متهم بالكذب، من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني يروى من غير وجه على نفس ما تقدم، وهو ألا يكون في سنده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، يأتي من عدة طرق على هذا الحال، ضعيف ليس بشديد الضعف. Beliau rahimahullah mengatakan ta'riful tirmidhi lil hadithi hasani, definisi al-imam at-tirmidhi terhadap hadith yang hasan. Berkata Ibn Salah rahimahullah waruwina al-tirmidhi, kami telah meriwayatkan dari at-tirmidhi annahu yuridu bil hasan, bahwa sungguhnya yang diinginkan oleh imam at-tirmidhi dari hadith hasan adalah alla yakuna fi isnadihi mayuttahamu bil kadhib, yaitu satu hadith yang di dalam sanadnya tidak terdapat seorang pun yang dicurigai dengan kedustaan. Wala yakunu haditsan syadzan, dan hadits tersebut bukanlah sebagai hadits yang syadz. Wa yurwa min ghairi wajhin nahwa dzalik, dan juga telah diriwayatkan dari selain satu jalan, yaitu selain dari jalan tersebut yang semakna dengan hadits tersebut, yaitu banyak jalannya. Binahwi dzalika, sama dengan sanad yang sebelumnya, sama kedudukannya dengan sanad yang sebelumnya, itu tidak ada pada seorang perawinya yang yuttahamu bil kadzib, dicurigai dengan kedustaan, tidak juga hadisnya syadz, dan juga wa yurwa min ghairi wajhin, dan juga telah diriwayatkan dari jalan yang lain, sehingga hadis tersebut bisa terangkat derajatnya, dikarenakan hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, tidaklah terlalu lemah. Wa hadza barakallahu fikum at-ta'rifu min at-Tirmidzi lil-hadits al-hasan yatanazzalu 'ala al-hasan li ghairihi. Dan hadis ini atau definisi ini yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ini bisa kita terapkan untuk hadis hasan li ghairihi. Qala wa hadza idza kana qad ruwiya 'an at-Tirmidzi أنه قاله ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه. Beliau berkata, At-Tirmidzi rahimahullah berkata, طيب Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah berkata, وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال. Yang ini kalau seandainya memang Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah telah mengucapkan definisi tersebut, ففي أي كتاب له قاله, maka kitab apakah, di kitab apakah beliau mengatakannya. Wa aina isnaduhu anhu, dan manakah sanadnya sampai kepada beliau. Inkaru Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi hadza la ma'na lah, wa dhalika anna al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala qad dhakara hadza fi akhiri kitabih As-Sunan al-ma'ruf bil Jami', Jami' Tirmidzi. Pengingkaran dari al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah terhadap apa yang disebutkan oleh Ibnu Salah rahimahullah tidak ada maknanya, itu tidak berarti. Mengapa? Dikarenakan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah memang telah mengucapkan ucapan tersebut berupa definisi pada bagian akhir dari sunannya yang terkenal dengan judul Al-Jami' At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi. Qala wa in kana qad fuhima min istilahihi fi kitabihi Al-Jami' فليس ذلك بصحيح فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. Beliau berkata, وإن كان قد فهم من اصطلاحه في كتاب الجامع, kalau seandainya Ibn Salah memahami hal itu dari istilah-istilah yang disebutkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami, فليس ذلك بصحيح, maka ini tidak benar. Mengapa? فإنه يقول في كثير من الأحاديث, karena kebanyakannya Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan dalam sebagian hadis-hadis, hadza haditsun hasanun gharibun, hadits ini adalah hadits yang hasan gharibun, aneh. La na'rifuhu illa min hadzal wajhi, kami tidak mengenali hadits ini datang kecuali dari jalan ini. Qala fi ta'rifatin ukhra lil hadits hasan, qala Syekh Abu Amr Ibn Shalah rahimahullahu taala, wa qala ba'd al mutakhirin, al hadits alladhi fihi dha'fun qaribun muhtamalun, yani dha'fun yasir ومحتمل للتحسين. قال هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. Beliau berkata, ta'rifatun ukhra lil hasan, definisi-definisi lain terhadap hadis yang hasan. Qala Syekh Abu Amr Ibn Shalah rahimahullah, wa qala ba'dul mutaakhirin, al hadits alladhi fihi dha'fun qaribun muhtamal. Berkata sebagian dari mutaakhirin bahwa hadis hasan itu adalah hadis yang di dalamnya terdapat dha'f qarib, yaitu dha'fun yasir, sedikit lemah. Muhtamal, yang ada kemungkinan itu untuk diangkat derajatnya. Huwal haditsul hasan, itulah yang disebut dengan hadis yang hasan. Wa yasluhu lil amali bihi, wa yasluhu lil amali bihi, dan juga boleh untuk kita beramal dengannya. Wa hadzal qawlu an ba'd al mutaakhirin yunsab barakallahu fikum ila Ibn al-Jawzi rahimahullahu taala. Dan ucapan ini yang dinyatakan dari sebagian mutaakhirin telah dinisbahkan kepada Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Wa hadzal qawlu aidan fi ta'rif muntaqadun liqawlihi huwa alhadith alladhi fihi dha'fun ma na'rifu barakallahu fikum darajata ad-dha'f fa idha kana dha'fan shadidan fa innahu la yartaqi wa idha kana dha'fan yasiran wa ja'a min 'iddati طرق وانجبر الضعف فعندئذ هو تعريف الحديث الحسن لغيره. Dan definisinya juga barakallahu fikum adalah definisi yang tidak lepas dari kritikan. Mengapa? Dikarenakan beliau mengatakan al hadits ladzi fihi dha'f, hadits hasan itu adalah hadits yang di dalamnya terdapat dha'f, kelemahan. Maka apabila di dalamnya ada kelemahan, maka tentunya hadits itu tidak bisa dikatakan sebagai hadits yang hasan. Adapun kalau seandainya lemahnya hanya sedikit kemudian datang dari jalan-jalan yang lain, hadith-hadith yang lemah, sehingga kelemahan tersebut bisa terangkat naik derajatnya, maka ini bukan hadith, ini hanya sekedar definisi dari hadith hasan li ghairihi. Walidhalika barakallahu fikum dhakarahu Ibn Shalah wa antaqadah فقال وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. قال وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. Kemudian Ibnu Salah rahimahullahu taala memberikan kritikan terhadap semua definisi yang telah berlalu. Beliau berkata, "Wa kullu hadza mustabhamun la yashfil ghalil." Dan semua definisi ini mustabham, masih kurang jelas. La yashfil ghalil, yang tidak memuaskan orang yang haus. Wa laysa fi ma dzakarahu at-Tirmidzi wal Khathabi ma yufsalu al-hadits anil al-hasan anil sahih. Dan apa yang disebutkan oleh At-Tirmidzi dan juga Al-Khathabi rahimahumullah, tidaklah definisi tersebut tidaklah bisa memisahkan apa yang disebut maksud dengan hadis yang hasan atau memisahkan hadis yang hasan dari hadis yang sahih. Kemudian beliau mengatakan wa qad an'amtu an-nadhar fi dzalika wal bahth, dan sungguh saya telah betul-betul memberikan perhatian yang sangat dengan saksama dalam perkara ini dan juga mencari. Fatanaqqaha li wattadaha annal haditsal hasana qisman, dan telah keluarlah kepadaku satu intisari dan juga jelas bagiku bahwa hadis yang hasan itu terbagi menjadi dua. Qala ahaduha aw ahaduhuma alhadith alladhi la yakhlu rijalu isnadihi min masurin lam tatahaqqaq ahliyatuhu ghayra annahu laysa mughaffalan kathir alkhata wa lahu muttahamun bilkadhib wa yakunu matn alhadith qad ruya mithluhu aw nahwuhu min wajhin akhar فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال وهو كلام الترمذي على هذا القسم، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل هذا بارك الله فيكم النوع الأول والقسم الأول من حديث الحسن، وهو الحسن لغيره، وتعريف ابن الصلاح له تعريف صحيح، لأن المراد من كلامه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا متهما بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ولا منكرا، هذا معنى أنه حديث ليس بصحيح لكنه ليس بشديد الضعف، ليس بشديد الضعف، ضعف يسير، ثم جاء من عدة طرق فانجبر ذلك الضعف اليسير فصار حسنا لغيره. Beliau berkata ahaduhuma, yang pertama, al-hadith alladhi la yakhlu rijalu isnadihi min masturin. Hadith hasan itu adalah hadith yang tidaklah lepas alladhi la yakhlu. Hadith yang hasan adalah hadith yang tidaklah lepas dari para perawi isnadnya dari seorang yang mastur. Lam yatahaqqaq ahliyatuhu, yang dimana perawi tersebut tidaklah terbukti tentang keahlian kemapanannya dalam pembawaan hadith. Ghaira annahu laysa mughaffalan kathirul khata', akan tapi orang tersebut bukan seorang yang lalai yang banyak kekeliruannya. Wala huwa muttahamun bil kadhib, dan juga orang tersebut bukanlah seorang yang dicurigai dengan kudustan. Wa yakunu matnul hadits qad ruya mithlahu aw nahwahu min wajhin akhar, dan matan hadits telah diriwayatkan yang semisal atau yang semakna dari jalan yang lain. Fa yakhruju bidzalika an kaunihi syadzan aw munkaran, sehingga dengan adanya periwayatan yang lain hadith tersebut tidak bisa dikatakan sebagai hadith yang syad ataupun munkar. Thumma qal, kemudian beliau berkata wa kalamu at-Tirmidzi ala hadzal qism yatanazzal, dan ucapan at-Tirmidzi pada pembagian inilah diterapkan, yaitu hasan li ghairihi, dan ucapan definisi yang disebutkan oleh Ibnu Salah rahimahullah adalah definisi yang sahih benar. Mengapa? Dikarenakan beliau mendefinisikan tentang satu hadith yang hasan itu adalah hadith yang tidaklah, yang dimana para perawinya itu adalah seorang yang mughaffal, bukanlah seorang yang mughaffal banyak kelirunya, dan bukan juga seorang yang dicurigai dengan kedustaan, dan haditsnya juga tidak termasuk hadits yang syadz ataupun munkar. Maknanya bahwa hadits itu adalah hadits yang lemah, akan tapi kelemahannya sedikit, sedikit lemah, kemudian datang dari jalan yang lain, sehingga lemahnya hadits tersebut terangkat, bisa terangkat menjadi satu hadits yang hasan li ghairihi. قال ابن كثير قلت لا يمكن تنزيله، أي تنزيل هذا التعريف لما ذكرناه عنه، أي عن الإمام الترمذي، والله أعلم. هذا كلام من؟ كلام ابن كثير، وهذا كلام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه معذور به، وذلك أن ما ذكره أنه لا يعرف هذا التعريف عن الإمام الترمذي في أي كتاب معذور بجهله، لكن التعريف ثابت عن الإمام الترمذي كما ذكرنا هذا بارك الله فيكم في جامعه. وإذا نظرنا إلى كلام ابن الصلاح في هذا القسم تعريف الحسن لغيره لوجدنا تماما أنه يتنزل على كلام الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه. فالحاصل أن ما قاله ابن الصلاح صحيح، وأن ما قاله ابن كثير لا يمكن تنزيله، ليس بصحيح. Beliau berkata, qultu, yaitu Ibn Kathir rahimahullah, la yamkin tanziluhu lima dhakarnahu anhu wallahu a'lam. Tidak mungkin untuk kita menerapkan ucapan Ibn Salah sebagaimana yang kita telah sebutkan terhadap apa yang diucapkan oleh At-Tirmidzi. Yaitu definisi ini tidak bisa kita katakan bahwa inilah penerapan dari definisi al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan ucapan ini, yaitu Ibn Kathir rahimahullah, beliau ma'adzur, beliau mendapatkan udzur. Itu dikarenakan jahilnya beliau sendiri tidak mengetahui apakah ucapan At-Tirmidzi rahimahullah adalah benar ataukah tidak. Beliau tidak mengetahui. Dan sebagaimana telah kita sebutkan bahwa ucapan Imam At-Tirmidzi rahimahullah sabit, memang ada dalam Jami', pada bagian akhir dari Jami' At-Tirmidzi rahimahullah taala, sehingga apa yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di sini adalah, atau Imam Ibnu Katsir rahimahullah di sini adalah, tidaklah benar. Dan definisi yang disebutkan oleh Ibnu Salah rahimahullah taala, apabila kita memperhatikannya, maka definisi tersebut memang pantas untuk diterapkan atau sesuai dengan penerapan yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, sehingga ucapan Ibnu Salah itulah yang benar dan ucapan Ibnu Katsir rahimahullah tidaklah benar. قال القسم الثاني أي من أقسام الحديث الحسن وهو الحسن لذاته، أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الحديث الصحيح في الحفظ والإتقان. انظر، لم يبلغ درجة الحديث الصحيح في الحفظ والإتقان، إذن هو حافظ متقن لكن أخف من رجال الحديث الصحيح. قال ولا يعد ما ينفرد به منكرا، لأنه قد ينفرد بارك الله فيكم الصدوق بالحديث ويقال منكر، كما تقدم معنا بارك الله فيكم في تعريف الحديث المنكر. قال ولا يكون المتن أيضا شاذا ولا معللا. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، قال والذي ذكرناه، قال ابن صلاح والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما، أي بين كلام الترمذي وكلام الخطابي في تقسيم الحديث إلى حسن لذاته وحسن لغيره. Kemudian beliau berkata rahimahullah, qala al-qism al-thani, bagian yang kedua, ayyakuna rawiyahu min al-mashhurin bis-sidq wal amanah, yaitu hadis tersebut adalah hadis yang para perawinya adalah orang-orang yang terkenal dengan kejujuran dan juga amanah. Walam yamluk darajat rijalis sahih fil hifdhi wal itqan, akan tapi kedudukan mereka tidaklah sama dengan derajat para perawi hadis yang sahih dari segi hafalan dan juga kemutkinan, kekuatan hafalan tersebut. Maka dari sini kita mengetahui bahwa hadis yang hasan, para perawi juga adalah orang-orang yang hafal, kuat hafalannya, akan tapi derajat kekuatan hafalannya tidak sama dengan kekuatan hafalan para orang-orang yang para perawi hadis yang sahih. Wala ya'uddu ma yang faridu bihi munkaran, dan juga apa-apa yang dia bersendiri dalam meriwayatkannya tidaklah dihitung sebagai hadis yang munkar. Dan telah berlalu bersama kita bahwa bisa saja seorang yang saduq, yang dikatakan saduq, apabila dia bersendiri dalam meriwayatkan satu hadis dinyatakan sebagai hadis yang munkar. Wala yakunul matnu syadzan, dan matan hadis tersebut juga tidak dikategorikan sebagai hadis yang syadz. Wala mu'allalan, juga bukan hadis yang mu'all, ada cacatnya. Qala, kemudian beliau berkata, wa ala hadha yatanazzalu kalam al-Khattabi, dan berdasarkan ucapan ini, yaitu definisi inilah kita menerapkan ucapan al-Khattabi. Kemudian beliau berkata, yaitu min as-salah, walladhi dzakarnahu yajma'u baina kalamayhima, dan apa yang telah kita sebutkan ini bisa menggabungkan antara kedua ucapan al-Khattabi dan juga At-Tirmidzi rahimahullah, yaitu hadis terbagi menjadi dua, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. ثم قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس، لا يلزم من ذلك أن يكون حسنا. لماذا؟ قال لأن الضعف يتفاوت، فهنالك ضعف منه ما لا يزول بالمتابعات، أي بكثرة الطرق، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، كرواية الكذابين والمتروكين، بمعنى إذا كان ضعيفا شديد الضعف فكثرة الطرق لا ترفعه إلى درجة الحسن لغيره. Kemudian beliau berkata, qala Syekh Abu Amr Ibnu Salah rahimahullah, la yalzam min wurudil hadith min turuqin mutaaddidatin ka haditsil udhunan min ar-ra's ayyakuna hasanan. Datangnya hadith dari jalan yang banyak tidaklah mengharuskan hadith tersebut menjadi suatu hadith yang hasan. Seperti contohnya hadith al-udhunan min ar-ra's, dua telinga adalah bagian dari kepala. Mengapa? Li'anna ad-dha'f yatafawwad, dikarenakan lemah kelemahan yang ada pada hadis itu berbeda-beda berjenjang-jenjang. Faminhu ma la yazulu bil mutaba'at, di antara hadis yang lemah tersebut la yazulu bil mutaba'at, kelemahannya tidak bisa terangkat, lemahnya tidak bisa hilang menjadi kuat atau terangkat dengan adanya yang mengikutinya yang memperkuatnya. Yakni la yu'athiru kaunuhu tabi'an aw matbu'an, yaitu hadis tersebut tidak berpengaruh baik dia diperkuat oleh hadis yang lain ataupun dia yang memperkuat hadis yang lain, dia tidaklah berpengaruh sedikit pun. Kariwayatul kadzabin wal matrukin, seperti riwayatnya orang-orang pendusta dan juga orang-orang yang matruk. Qalu minhu dha'fun yazulu bil mutaba'ah, yani dha'fun yasir, kama idza kana rawihi sayyi'al hifdhi aw rawal haditha mursalan fa inna al mutaba'ata tanfa'u hina idhin wa yurfa'ul hadithu an hadith al dha'fi ila awji al hasani أو الحسن أو الصحة والله أعلم. Kemudian beliau mengatakan waminhu dha'fun yazulu bil mutaba'ah, dan di antara hadis-hadis tersebut ada lemah yang kelemahannya itu akan hilang terangkat dengan mutaba'ah, ada yang memperkuat yang mengikutinya. Yang ini dimaksud dengan dha'fun yasir, sedikit lemah. Kama idza kana rawihi sayyul hifdh. Contohnya adalah apabila para perawi hadis tersebut adalah seorang yang jelek hafalannya. Aw rawal hadith mursalan, atau dia meriwayatkan hadith secara mursal. Fa innal mutaba'ata tanfa'u hina idin, dikarenakan yang datang untuk mutaba'ah yang mengikuti dengan saat yang lain memperkuatnya bermanfaat saat itu. Wa yarfa'ul hadith an hadithid dha'fi ila awjil husni aw sihha wallahu a'lam, sehingga hadith tersebut dengan mutaba'ah tersebut bisa terangkat derajatnya dari hadithid dha'fi dari rendahnya kelemahan ila aujil hasan, kepada tingkatan yang hasan ataupun sahih wallahu a'lam. Hadza ta'kidun barakallahu fikum min ibn as-salahi fi ta'rif al-hadith al-hasan li ghayrihi anna al-murada bi dha'f innama huwa dha'fu al-yasir al-munjabir fa inna hunalika dha'fan la yanjabir wa huwa shadidu alladhi la yasluhu an yakuna shahidan fil hasan. Maka apa yang disebutkan oleh Ibn Salah rahimahullah di sini adalah sekedar penegas dan juga menekankan bahwa hasan lidatihi tersebut adalah lighairihi adalah hasan, yang di mana hadis tersebut adalah hadis yang lemah, sedikit lemah, yang munjabir, yang bisa terangkat kelemahannya. Adapun kalau hadis tersebut hadis yang lemah akan tapi sangatlah lemah sebagaimana periwayatan para pendusta atau yang selainnya, maka itu tidak bermanfaat yang bisa mendatangkan, tidak bermanfaat baginya penguat-penguat dari hadis yang lain. Qala wa kitab at-Tirmidzi aslun fi ma'rifati al-hadits al-hasan wa huwa alladhi nawaha bi dhikrihi ay bi dhikri al-hadits al-hasan wa yujadu fi kalam ghayrihi min mashayikhihi ka Ahmad wa al-Bukhari wa kadha man ba'dahu ka Dharqutni, yani anna dhikra al-hadits al-hasan mawjudun kathir كثيرا في كتاب سنن الترمذي وقد يوجد أيضا بارك الله فيكم عند غيره من الأئمة إلا أن الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى أكثر من حديث الحسن. Kemudian beliau berkata وكتاب الترمذي dan kitab الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن adalah satu dasar, adalah satu inti buku dasar yang dengannya bisa kita bisa mengenali tentang mengetahui hadis yang hasan. Wa huwa alladhi nawwaha bi dzikrihi, dan beliau yang mentenarkan ucapan hadis yang hasan tersebut dengan banyaknya beliau menyebutkannya. Wa yujadu fi kalami ghairi min masyayikhi, dan juga penyebutan hadis yang hasan juga telah didapatkan dari ucapan-ucapan dari guru-gurunya. Ka Ahmad wal Bukhari, seperti Imam Ahmad Al-Bukhari, wa kadza min man ba'dahu ka Dharqutni. Demikian juga siapa saja yang setelah beliau seperti Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala. Di sini Al-Imam Ibnu Shalah rahimahullah menyebutkan bahwa penyebutan hadis yang hasan itu adalah suatu penyebutan yang sering diucapkan atau yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Demikian juga didapatkan dari para imam-imam yang sebelumnya menyatakan bahwa tentang adanya derajat hadis yang hasan. Akan tapi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah beliau lebih tenar dengan banyak menyebutkan hadis tersebut, bagian hadis derajat hasan tersebut. Amma dzikru At-Tirmidzi fa huwa al-akthar wa dzikru Ad-Darqutni lil-hadits al-hasan mawjudun fi sunanihi aidan. أما ذكر الإمام أحمد البخاري فهو قليل جدا للحديث الحسن. Adapun penyebutan Al-Imam At-Tirmidzi tentang penyebutan hadis yang hasan dalam sunannya sangatlah banyak. Demikian juga Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah menyebutkan hadis yang hasan dalam sunannya juga didapatkan banyak. Adapun Imam Ahmad Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang penyebutan bahwa mereka menyebutkan di sana ada hadis yang hasan sangatlah sedikit. قال ومن مضانه أي مضان الحديث الحسن سنن أبي داود قال روينا عنه أنه قال ذكرت الحديث الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. إذن يريد بقوله وما يشبه الحديث الصحيح وما ليس بصحيح وما يقارب الحديث الصحيح وليس بصحيح يريد بذلك الحديث الحسن. بلي بركاته ومن مضانه yaitu diantara tempat-tempat yang kita bisa dapatkan hadith-hadith yang hasan, Sunan Abi Dawud adalah Sunan Abi Dawud. Warwina anhu, dan kami telah meriwayatkan dari beliau, annahu qala dzakartu sahiha wa ma yushbihuhu wa ma yuqaribuhu. Saya telah menyebutkan itu dalam sunan tersebut, hadith-hadith yang sahih, wa ma yushbihuhu, dan hadith-hadith yang mirip, yaitu bukan hadith yang sahih akan tapi mirip, wa yuqaribuhu, dan juga mendekatinya. Maka yang dimaksud di sini adalah hadith yang hasan. قالوا ما كان فيه وهن شديد بينته أي ما كان به ضعف شديد بينته ووضحته وذكرته. Beliau mengatakan wa ma kana fihi wahanun shadidun bayyantu, wahan ay dhaf, dan setiap apa-apa yang dalam hadis tersebut terdapat lemah yang keras, طيب, yang sangatlah lemah, saya akan menjelaskannya dan menyebutkannya. قالوا ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح أي للاحتجاج وبعضها أصح من بعض. Beliau mengatakan wa ma lam adzkur fihi syai'an fa huwa salihun, dan setiap hadis yang saya tidak menyebutkan sedikit pun catatan, maka hadis itu adalah hadis yang saleh, yaitu boleh untuk berihtijaj dengannya. Wa ba'dhuha asahhu min ba'd, dan sebagian hadis lebih sahih dibandingkan yang lain. Fa syahid barakallahu fikum annahu la budda min an-nadhar fi al-isnad وذلك ليتبين هل هو صحيح كذلك يصلح للاحتجاج أم لا يصلح للاحتجاج. Dan syahid barakallahu fikum bahwa harus untuk kita kembali untuk memandang dan menilai sanad hadis tersebut, apakah memang benar pantas dan boleh untuk kita berihtijaj dengannya ataukah tidak pantas. Faqad sakata al-imam Abu Dawud rahimahullahu taala ala ba'd al-hadith wa tatabba'ahu al-hafiz al-Mundhiri wa bayyana annaha dha'ifah. Dan sungguh Imam Abu Dawud rahimahullah telah mendiamkan sebagian hadis, yaitu tidak memberikan catatan lemah atau sahihnya kepada sebagian hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam sunannya. Kemudian Imam Al-Mundhiri rahimahullah telah meneliti kembali ucapan ataupun diamnya Abu Dawud, ternyata di dalam hadis-hadis yang beliau diam ternyata sebagian itu adalah hadis yang dhaif. Wa sakata al-Imam Al-Mundhiri Al-Hafiz Al-Mundhiri rahmatullahi taala alaihi ala hadith dzakaraha Abu Dawud fi sunanihi وتتبعها ابن القيم فبين ايضا ان بها ضعفا. Dan diamnya Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah, yang di mana beliau telah melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya, kemudian yaitu Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Mundhiri tidak menyebutkan catatan apakah lemah atau tidak, beliau hanya diam saja. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah juga meneliti ucapan atau diamnya Al-Mundhiri rahimahullah, ternyata beliau juga mendapatkan diamnya beliau terhadap hadis-hadis yang lemah. Idzan fama sakata anhu al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala wa qawluhu huwa salihun ay al-hujjiyyah la budda min an-nadhar fi isnadihi. Maka diamnya al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala dalam sunannya, kemudian beliau di sini menyebutkan bahwa itu adalah hadis yang saleh, itu pantas boleh untuk kita berhujjah, maka kita harus kembali melihat kepada sanadnya. Qala wa ru ya annahu yadhkuru fi kulli babin asahha ma arafahu fihi. Beliau berkata waruya anhu, telah diriwayatkan dari Imam Abu Daud, annahu yadhkuru fi kulli babin asahha ma arafahu fihi, bahwa beliau rahimahullah menyebutkan pada setiap babnya hadis yang paling sahih yang beliau ketahui di dalam bab tersebut. Qala qultu ay ibn Kathir wa yurwa anhu aidan annahu qala wa ma sakattu anhu fa huwa hasanun. Qultu, yaitu Ibn Kathir rahimahullah mengatakan wa yurwa anhu, bahwa telah diriwayatkan juga dari Ibn Abu Daud rahimahullah, bahwa beliau mengatakan wa ma sakattu anhu fa huwa hasan, dan setiap yang hadis yang saya diamkan maka itu adalah hadis yang hasan. Wa hadhihi al kalimah وما سكت عنه فهو حسن فيما نقله ابن كثير تتبعها الحافظ ابن حجر فلم يجدها في كتب أو في نسخ بارك الله فيكم أو لم يجد هذه اللفظة أن الحافظ ابن كثير ذكر هذا عن أبي داود رحمه الله تعالى. Dan ucapan yang disebutkan oleh Imam Katsir rahimahullah yang telah diriwayatkan dari Imam Abu Daud, wa ma sakattu anhu fa huwa hasan, dan setiap hadis yang saya diamkan maka itu adalah hadis yang hasan. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah telah kembali meneliti dan mencari di manakah sumber ucapan ini, maka beliau rahimahullahu taala tidak mendapatkan bahwa sedikit pun dari tulisan-tulisan Al-Imam Abu Daud rahimahullah bahwa beliau menyebutkan ucapan tersebut. Apa yang telah dinukilkan oleh Ibnu Katsir terhadap Al-Imam Abu Daud yaitu beliau tidak mendapatkannya. Faqala Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi nass kalamihi fi an-nukat qala an-nusakh al-mu'tamadah allati waqafna 'alayha laysat fiha hadha ay alladhi naqalahu Ibnu Katsir. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya bahwa nuskha yang beliau sebutkan, yang telah disebutkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tidak mendapatkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Ibnu Salah fama wajadnahu fi kitabihi madhkuran mutlaqan wa laysa fi wahidin min as-sahihayn wa la nassa 'ala sihhatihi ahadun qala fa huwa hasan 'inda al-imam Abi Dawud. Berkata Ibnu Salah rahimahullah, "Fama wajadnahu fi kitabihi madhkuran mutlaqan wa laysa fi wahidin min as-sahihayn." Dan setiap hadis yang kita dapatkan dalam kitab yaitu Sunan Abu Dawud telah disebutkan secara mutlak, tidak ada sanggahan dan juga catatan kakinya. "Wa laysa fi wahidin min as-sahihayn," yang hadis tersebut tidaklah ada disebutkan dalam salah satu dari sahihain. "Wala nassa 'ala sihhatihi ahadun," dan tidak seorang pun yang telah menas menyebutkan bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih. "Fahuwa hasanun 'inda Abi Daud," maka hadis itu adalah hadis yang hasan di sisi Abu Daud. Bima'na barakallahu fikum i'tamad 'ala qawli Abi Daud fahuwa salihun ma sakattu 'anhu fahuwa salihun qala nahkum 'ala annahu hasan. Itu beliau mengandalkan ataupun bersandarkan kepada ucapan Abu Daud rahimahullah, wama lam adzkur fihi syai'an fa huwa salihun, dan setiap hadis yang saya tidak menyebutkan sesuatu sanggahan di belakangnya adalah hadis yang saleh, itu boleh untuk dihujjiyah. Beliau mengatakan fa huwa hasan, maka itu yang dimaksud dengan hasan. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala qultu ar-riwayat 'an Abi Dawud bi kitabihi sunan katsiratun jiddan wa yujadu fi ba'dihha min al-kalam bal wal ahadith ma laysa fil ukhra. ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عنه فهو حسن ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له، لكن الكلام من أبي داود رحمه الله تعالى إنما هو عن كتابه السنن فقط. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ar-riwayat an Abi Daud bi kitabihi sunan katsiratun jiddan. Periwayatan-periwayatan hadis atau periwayatan-periwayatan terhadap kitab Abi Daud, kitab Sunan Abi Daud rahimahullah, itu sangatlah banyak. Wa yujadu fi ba'dihha minal kalam bal wal ahadith ma laysa fil ukhra. Ini mana sebagian riwayat-riwayat Sunan Abi Daud itu sebagiannya didapatkan ada tambahan ucapan ataupun tambahan hadis-hadis yang tidak didapatkan dalam nuskhah yang lain, dalam riwayat-riwayat yang lain. Wali Abi Ubaid Al-Ajurri anhu as'ilatun fil jarh wa ta'dil, dan juga Abu Ubaid Al-Ajurri memiliki pertanyaan-pertanyaan kepada Abu Dawud rahimahullah berkaitan dengan jarhi wa ta'dil wa tashih wa ta'lil, dan juga pensahihan dan juga pengta'lil, pencatatan hadis. Kitabun mufibun mufidun, di situ ada, itulah adalah satu kitab yang bermanfaat. Wa min dzalika ahadits wa rijalun qad dzakaraha fi sunani, dan di antara yang disebutkan dalam kitab tersebut adalah hadits-hadits dan juga para perawi-perawi yang al-Imam Abu Dawud rahimahullah telah sebutkan dalam sunannya. Faqauluh, maka ucapan beliau, wa ma sakattu anhu fa huwa hasan, maka setiap hadits yang saya mendiamkannya adalah hadits yang hasan. Ma sakata alaihi fi sunanihi faqat aw mutlaqa, apakah yang dimaksud yang beliau diamkan dalam sunannya saja ataukah semua hadits beliau secara mutlak. Hadza mimma yanbaghi at-tanab at-tambihu alaihi wa at-tayaqqudhu lah, hal ini adalah perkara yang penting untuk diberikan peringatan dan juga untuk kita mengetahuinya. Akan tapi ucapan Imam Abu Dawud rahimahullah itu hanya kita terapkan pada sunannya saja. Ucapan Imam Abu Dawud rahimahullah itu hanya bisa diterapkan pada sunannya saja. Bima'na barakallahu fikum la ma'na lil iskal alladhi awradahu Ibnu Katsir. Itu maknanya, artinya barakallahu fikum, bahwa keganjalan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala kita telah selesai darinya dan aman. Lianna kalam Abi Dawud an sunanihi. Mengapa? Dikarenakan ucapan Abu Dawud tersebut beliau berbicara tentang sunannya saja. Qala ma yadhkuruhu al-Baghawi fi kitabihi al-Masabih min anna sahiha ma akhrajahu aw ahaduhuma wa anna al-Hasan ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa ashbahuhuma fa huwa istilahun khasun ay bihi la yu'rafu illa lahu wa qad ankara alayhi an-Nawawi dhalik lima fi ba'dihha أي في بعض هذه الكتب أبي داود والترمذي من الحديث المنكرة التي ليست بحسنة. Beliau berkata, وما ذكره البغوي في كتابه المصابيح, dan apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab Al-Masabih, min anna sahih ma akhrajahu aw ahaduhuma, bahwa hadis yang sahih itu adalah setiap yang telah diriwayatkan oleh keduanya, Bukhari ataupun Muslim atau salah seorang di antara keduanya. Wa annal hasan, adapun hadis yang hasan itu, marwahu Abu Daud wa Tirmidzi wa ashbahihima wa ashbahihima, bahwa hadis yang hasan itu adalah setiap yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan yang semisal dengan mereka. Fa huwa istilahun khasun ay bihi, maka ini adalah satu istilah yang khusus hanya dari al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. La ya'rifu illa lah, ini mana istilah ini tidak diketahui kecuali dari beliau. Wa qad ankara 'alaihi an-Nawawi dzalik, dan al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah mengingkari hal ini terhadap Al-Baghawi rahimahullah lima fi ba'dihha min al-ahadits al-munkarah, dikarenakan telah didapatkan dalam sebagian buku-buku tersebut yaitu Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya hadits-hadits yang mungkar. Idzan barakallahu fikum, hadha al-qawlu min al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala fi takhsis al-hadits al-hasan bima warada 'inda ahli sunan hadha laysa bijayyid wa muntaqad. Maka ucapan al-Imam Al-Baghawi rahimahullah tentang pengkhususan bahwa hadis yang hasan itu adalah setiap hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi atau Ahlus Sunan, ini adalah ucapan yang tidaklah baik dikritik. Baik, barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar ila huna walhamdulillahirabbil alamin.